warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Falhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha, innal insana ladh-dhalumun kaffar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat dari Allah Jalla wa Ala sehingga pada sore hari ini kita dapat berjumpa kembali untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Nawaqidul Islam, kitab yang membahas tentang pembatal-pembatal Islam. Kita memohon kepada Allah Jalla wa Ala yang telah memudahkan bagi kita majlis ilmu agama yang online, agar juga memudahkan untuk kita majlis ilmu agama secara offline, sebagaimana kita memohon kepadanya dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi, dan dengan namanya yang paling agung, yang apabila Allah Jalla wa'ala diminta dengannya, maka ia akan mengabulkan permohonan hambanya, agar ia mengumpulkan kita semua ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, di dalam syurganya pada hari kiamat kelak, sebagaimana ia telah mengumpulkan kita di dunia yang semu lagi menipu ini, dalam majlis-majlis ilmu agama yang offline maupun yang online. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tak lupa kita sanjung sajikan kepada nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Ikhwanul kiram wa akhwati al karimat, rahimani Allah ayakum wa baraka fikum. Berikut ini kita akan memasuki pembatal Islam yang ke-8 setelah sebelumnya kita menyelesaikan pembatal Islam yang ke-7. Kata penulis rahimahullahu taala, an-naqidhus tsamin, pembatal Islam yang ke-8 adalah mudhaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin, adalah memberikan pertolongan, bantuan dan pertolongan dan bantuan untuk orang-orang kafir terhadap kaum muslimin di dalam memerangi atau menyakiti kaum muslimin. Wa dalilu qawluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Jalla wa Ala, وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ, dan barang siapa di antara kalian yang bermualah memberikan cinta, pertolongan atau bantuan terhadap orang-orang kafir, maka sungguh dia bagian dari orang kafir, dia termasuk ke golongan mereka. Inna Allah la yahdil qawna al-zalimin, sesungguhnya Allah Jalla wa'ala tidak akan memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Surat Al-Ma'idah ayat 51. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-kirimat, rahimani Allah wa ayakum wa baraka fikum. Di dalam ayat ini dengan jelas dan tegas Allah Jalla wa'ala mengatakan bahwa orang yang memberikan al-mualah kepada orang-orang kafir, dia termasuk ke dalam golongan kafir. Dan perlu diketahui bahwa mualah terhadap orang-orang kafir, menjadikan orang kafir sebagai wali, itu mencakup beberapa hal. Yang pertama, mencintai mereka di dalam hatinya, walaupun dia tidak memperlihatkan loyalitasnya kepada mereka. Yang kedua, dia memberikan bantuan, pertolongan atau bantuan kepada mereka. Ini juga bentuk loyalitas kepada orang kafir. Dan yang ketiga adalah memuji dan memuja agama mereka. Nah, memberikan pujian terhadap agama mereka. Semua ini masuk ke dalam firman Allah Jalla wa'ala di atas, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang berloyalitas dengan orang-orang kafir dari kalangan maka sungguh dari mereka. Al-Maidah ayat 51. Akan tetapi perlu diketahui bahwa hukum loyalitas terhadap orang-orang kafir dari seorang mukmin itu tidak semua membatalkan Islam. Ada yang dapat membatalkan Islam dan ada yang tidak dapat membatalkan Islam, tetapi dia sebagai dosa yang sangat besar. Oleh karenanya para ulama menyebutkan beberapa rincian tentang loyalitas seorang mukmin, seorang muslim terhadap orang-orang kafir. Yang pertama, dia berloyalitas kepada orang-orang kafir dengan memberikan bantuan dan pertolongan kepada mereka untuk memerangi kaum muslimin. Ditambah lagi, dia mencintai bersamaan itu, dia mencintai kekufuran dan kesyirikan serta kesesatan yang ada pada orang-orang kafir. Ini yang pertama. Maka ini adalah pembatal Islam, adalah kufur besar. Dia berloyalitas kepada orang kafir dengan membantu dan memberikan pertolongan kepada mereka untuk menghancurkan kaum muslimin. Seiring dengan itu, bersamaan dengan itu, dia juga mencintai kekufuran, kesyirikan dan kesesatan yang ada pada orang kafir. Orang yang seperti ini tidak diragukan akan kemurtadannya dan masuk ke dalam firman Allah Jalla wa'ala, fa innahu minhum, sesungguhnya dia dari mereka. Al-Ma'idah ayat 51. Bentuk loyalitas seorang muslim kepada orang kafir yang kedua adalah dia memberikan bantuan dan pertolongan kepada orang kafir untuk memerangi atau menghancurkan kaum muslimin, tetapi karena terpaksa. Seperti karena dia tinggal di negeri orang-orang kafir. Ya. Akan tetapi, ya, dia mungkin untuk pergi meninggalkan orang-orang kafir tersebut dengan hijrah dari negeri mereka. Maka yang kedua ini, dia tidak dikatakan kafir, tidak dikatakan batal Islamnya, karena dia tidak membantu mereka karena kecintaannya terhadap orang-orang kafir, tetapi karena tidak punya pilihan lain, ya, karena dia berada di tengah-tengah orang kafir di negeri mereka, ya. Namun dia tetap bertahan di situ, enggan hijrah dari negeri mereka. Dia tidak dikatakan kafir, tetapi dia telah melakukan dosa yang sangat besar dan dikhawatirkan, ya, akan kekufuran atasnya. Karena kalau memang dia tidak mau berloyalitas dengan mereka, ya, untuk dengan memberikan bantuan kepada mereka yang memerangi kaum muslimin, mengapa dia tidak hijrah dari negeri mereka? Sedangkan ia mampu melakukannya. Dia tidak kufur, tidak kafir, tetapi dia terancam dengan ancaman yang sangat keras dan dikhawatirkan akan kekufuran terhadap dirinya. Di dalam surat An-Nisa, Allah Jalla wa'ala berfirman pada ayat yang ke-97, innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustadha'ifina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Sesungguhnya mereka orang-orang yang mukmin yang muslim yang diwafatkan oleh para malaikat Allah dalam keadaan menzalimi diri-diri mereka, artinya mereka mati di barisan orang-orang kafir yang berperang dengan kaum muslimin, ya. Ini dari kaum muslimin Mekah. Allah katakan mereka menzalimi diri-diri mereka karena tidak hijrah dari Mekah, negeri kafir saat itu, dalam keadaan mereka mampu melakukannya. Qalu fima kuntum, maka pada hari kiamat dikatakan kepada mereka, kenapa kalian mati di dalam barisan orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Qalu kunna mustadhafina fil ardh, mereka menjawab, karena kami berada di bawah penindasan mereka, kami orang-orang yang lemah yang tidak mampu memberikan perlawanan kepada mereka. Maka dikatakan kepada mereka oleh para malaikat, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, bukankah bumi Allah Jalla wa'ala itu luas sehingga kalian bisa melakukan hijrah dari negeri orang kafir tersebut dan tinggal bersama kaum muslimin, faulaika ma'wahum jahannam, maka mereka, bagi mereka adalah neraka jahannam, dan neraka jahannam sejelek-jelek tempat kembali. Tentunya ini adalah ancaman. Ya. Maka orang yang meninggalkan hijrah dari negeri kekufuran dalam keadaan dia mampu hijrah, tetapi dia lebih memilih tetap tinggal bersama mereka, sehingga ketika orang-orang kafir berperang memerangi kaum muslimin, dia justru berada di barisan mereka karena terpaksa, maka orang yang seperti ini terancam dengan ancaman yang sangat keras, dengan ancaman Allah Jalla wa'ala di atas. Kecuali ya, dia tidak mampu hijrah, dia tinggal di negeri orang kafir karena memang tidak mampu hijrah dari negeri mereka. Kemudian tatkala orang-orang kafir berangkat berperang memerangi kaum muslimin, dia dipaksa ikut serta bersama mereka, maka itu dimaklumi oleh Allah Jalla wa'ala. Di dalam surat An-Nisa ayat 98 hingga 99, Allah Jalla wa'ala berfirman, illa al-mustadha'fina minar rijali wal nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Kecuali mereka, kaum laki-laki, kaum wanita dan anak-anak kecil yang tidak memiliki kemampuan untuk hijrah. Mereka tidak mampu menempuh perjalanan, tiada jalan keluar lain untuk mereka meninggalkan negeri orang-orang kafir tersebut. Faulaika asallahu wa ya'fu anhum. Mereka adalah orang-orang yang diampuni, dimaafkan oleh Allah Jalla wa'ala, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Pemaaf. Mereka diberikan uzur oleh Allah Jalla wa'ala karena tidak mampu hijrah. Dan Allah Jalla wa'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Jalla wa'ala tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Loyalitas seorang muslim terhadap orang kafir yang ketiga adalah dia memberikan bantuan terhadap orang-orang kafir bukan karena terpaksa. Dia bisa meninggalkannya, dia bisa untuk tidak melakukannya. Dia melakukannya bukan karena terpaksa atau dipaksa oleh mereka, tetapi dia tetap membenci agama orang-orang kafir dan tidak ridha terhadap orang-orang kafir. Maka yang seperti ini, kata para ulama, juga tidak membatalkan Islamnya, tetapi tidak diragukan dia telah melakukan dosa yang sangat besar dan dikhawatirkan akan kekufuran terhadap dirinya dan masuk dalam keumuman ancaman Allah Jalla wa'ala di dalam dua ayat yang telah kita simak di atas. Nah, karena memang ada sebagian orang yang seperti itu. Yang keempat, dia berloyalitas kepada orang-orang kafir dengan memberikan bantuan kepada orang-orang kafir untuk memerangi orang-orang kafir lain, tetapi kafir tersebut telah mengambil perjanjian untuk hidup damai dengan kaum muslimin. Misalkan dia berada, misalkan negeri A, negeri kafir A, telah mengambil kesepakatan genjatan senjata hidup damai dengan negeri B yang merupakan negeri kaum muslimin. Kemudian terjadi peperangan antara negeri kafir A tadi dengan negeri C yang juga kafir. Maka muslim dari negeri B ini, atau baik yang berada di negeri C maupun dia tinggal di negeri A tadi, memberikan bantuan kepada negeri C, ya, orang-orang kafir yang dari negeri C ini untuk memerangi kafir negeri A yang sudah memiliki kesepakatan hidup damai antara mereka dengan muslim. Ini ya juga sebuah dosa, tetapi tidak membatalkan Islam. Kenapa dikatakan dosa? Karena dia telah membatalkan atau mengingkari ya, atau mengkhianati perjanjian antara orang-orang kafir tersebut dengan kaum muslimin untuk hidup damai. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man qatala muahadan lam yarih raihatal jannah atau lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh kafir muahad, kafir yang sudah ada perjanjian hidup damai genjatan senjata antara mereka dengan orang-orang muslim, barang siapa yang membunuhnya, maka dia tidak akan mencium bau syurga. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari. Oleh karenanya para ulama menyatakan, apabila Allah Jalla wa'ala melarang kaum muslimin melarang kaum muslimin membantu muslim, ya, membantu muslim untuk memerangi kafir yang sudah ada perjanjian hidup damai di antara mereka, apalagi membantu orang kafir untuk memerangi kaum muslimin. Ini tentunya dosa yang lebih besar. Nah, Allah Jalla wa'ala di dalam surat Al-Anfal ayat 72, Allah Jalla wa'ala berfirman, wa in istansarukum fid din, wa in istansarukum fid din fa'alaykum an-nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Apabila saudara-saudara kita, kalian kaum muslimin memohon pertolongan kepada kalian dalam urusan agama, maka tolonglah mereka, kecuali ya mereka meminta bantuan kepada kalian untuk memerangi orang-orang kafir yang sudah ada perjanjian hidup damai antara kalian dengan mereka. Ini tidak boleh. Nah, dengan ayat ini maka jelaslah bagi kita bahwa membantu muslim yang memiliki permusuhan dengan kafir mu'ahad yang telah ada perjanjian hidup damai antara kita dengan mereka, terhadap kafir mu'ahad itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Kenapa? Karena itu bentuk khianat dan ingkar janji yang telah diambil oleh kaum muslimin dengan kafir mu'ahad. Nah, apalagi mengkhianati perjanjian tersebut dengan membantu kafir lainnya untuk memerangi kafir mu'ahad, membantu muslim untuk mengingkari perjanjian yang sudah individu muslim untuk membatalkan atau mengkhianati perjanjian yang telah diambil dengan orang-orang kafir mu'ahad saja tidak boleh, apalagi membantu kafir orang-orang kafir untuk memerangi kafir mu'ahad. Ini hal yang perlu diperhatikan, karena Islam adalah agama yang tidak membenarkan khianat. Islam tidak membenarkan ya ingkar janji yang telah diambil walaupun perjanjian tersebut dengan orang-orang kafir mu'ahad. Yang kelima, kata para ulama, adalah dia berloyalitas kepada orang-orang kafir dengan mencintai mereka, ya, mencintai mereka walaupun tidak membantu mereka memerangi kaum muslimin. Ini juga termasuk dilarang oleh Allah Jalla wa'ala dan bertentangan dengan iman. Kenapa? Karena Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat ke-22, لا تجن قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. Sungguh engkau tidak mendapatkan kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir mencintai orang-orang kafir yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun orang-orang kafir tersebut adalah bapak, anak, saudara atau kerabatnya. Itulah mereka orang-orang yang telah Allah kokohkan imannya. Di dalam surat Al-Mumtahanah Allah Jalla wa'ala juga mengatakan demikian. Di dalam surat Al-Mumtahanah ayat pertama, Allah Jalla wa'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaikum bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau menjadikan musuhku dan musuh kalian orang-orang kafir sebagai wali kalian, yang kalian berloyalitas dengan mereka, kalian memberikan cinta kepada mereka sedangkan mereka telah mengkufuri syariat kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kalian. Nah, apabila kita tidak mau berloyalitas dengan orang yang memusuhi ayah kita, ibu kita, ya, lalu bagaimana dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya? Tentunya jauh lebih berat. Di dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-13, Allah Jalla wa'ala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim qad ya'isu minal akhirati kama ya'isal kuffaru min ashabil qubur. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berloyalitas kepada orang-orang suatu kaum yang Allah telah murka kepada mereka. Mereka telah pesimis dari akhirat sebagaimana orang-orang kafir, ya, dari penduduk-penduduk kubur, kuburan orang-orang kafir yang telah meninggal dunia. Oleh karenanya para ulama menyatakan sebuah dosa yang sangat besar seseorang mencintai orang kafir dalam keadaan dia bisa hidup tanpa mencintai mereka walaupun dia tidak membantu mereka terhadap orang-orang mukmin, ya. Seperti mencintai pemain bola, ya, artis, ya, aktor-aktor film, ya, dari kalangan orang-orang kafir. Ini sesuatu yang dilarang oleh Allah dan bertentangan dengan iman dan menunjukkan imannya bermasalah. Kenapa? Karena beberapa alasan. Yang pertama, ayat dan hadis yang melarang kita mencintai mereka. Di antara ayat-ayat dan ayat dalam hal ini adalah beberapa ayat yang telah kita simak di atas. Yang kedua, kita tidak mencintai dan membenci mereka karena mereka tidak pernah mencintai kita sampai kita mengikuti agama mereka. Ini adalah sesuatu yang harus kita yakini dan jangan pernah meragukannya. Kenapa? Karena Allah yang memerintahkannya. Allah Jalla wa'ala berfirman, وَلَنْ تَرَضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Sungguh Yahudi dan Nasara tidak akan pernah cinta kepada engkau sampai engkau mengikuti agama mereka. Oh enggak Ustaz, mereka terlihat baik. Ya akhi, Allah Jalla wa'ala yang memberitakannya. Berita Allah itu pasti benar. Allah Maha mengetahui apa yang ada di hati mereka. Bahkan Allah Jalla wa'ala berfirman, قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ قَدْ بَدَتِ الْعَدَاوَةُ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ. Sesungguhnya kebencian mereka terhadap orang-orang kafir, mereka sembunyikan dia dalam hati mereka itu jauh lebih besar dari apa yang mereka perlihatkan. Seandainya mereka memperlihatkan kekejaman, kebengisan mereka yang luar biasa terhadap kaum muslimin yang ada di Suriah, yang ada di Palestina, yang ada di Burma, ataukah di tempat-tempat yang lainnya, maka ketahuilah kata Allah, وَمَا تُخْفِيرُ صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ. Apa yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka, di dalam dada mereka, jauh lebih besar dari itu. Dan walaupun mereka memperlihatkan cinta mereka kepada kaum muslimin, tetap Allah katakan, وَمَا تُخْفِيرُ صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ. Dan apa yang disembunyikan oleh mereka di dalam hati mereka itu jauh lebih besar. Ini berita dari Allah Jalla wa'ala Rabbul Alamin. Kita lebih mengikuti berita Allah Jalla wa'ala firmannya ataukah lebih mengikuti perasaan dan pengalaman hidup sebagian manusia yang lemah imannya sehingga mereka yang mengatakan ya baik ke orang kafir, siapa bilang mereka baik, siapa bilang mereka benci kepada kita. Setelah ia menyelesaikan S1, S2 atau S3-nya di negeri orang-orang kafir. Adapun seorang muslim yang memiliki iman yang kokoh, yang mengimani akan kebenaran Al-Qur'anul Karim, dia selalu yakin akan firman Allah Jalla wa Ala, "Walan tardha 'anka al-yahud wa lan-nasara hatta tattabi'a millatahum." Sungguh mereka tidak akan pernah cinta kepada kalian sehingga engkau mengikuti agama mereka, Yahudi dan Nasara. وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ. Dan apa yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka dari permusuhan dan kebencian mereka terhadap orang-orang muslim itu jauh lebih besar. Alasan berikutnya, secara logika yang sehat, apabila mencintai binatang yang jelek dan buruk itu sebuah kehinaan, apalagi dengan mencintai mereka. Sekarang kalau ada orang yang mohon maaf cinta babi, cinta anjing, cinta binatang-binatang yang menjijikkan, binatang yang najis, binatang yang manusia ya menghinanya, menghinakannya, merendahkannya, dan jijik darinya karena kenajisan, karena kekotorannya, sungguh orang akan menilai dia adalah orang yang hina. Lalu bagaimana dengan mereka orang-orang kafir yang Allah katakan innal ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab Yahudi dan Nasara, mereka penghuni neraka kekal di dalamnya dan mereka adalah sejelek-jelek ciptaan Allah di bawah naungan langit. Seandainya seseorang bermain bola menggunakan baju ya bernomor sekian dengan nama bebek, ya, nomor 10 bebek, nomor 7 ayam, itu jauh lebih baik daripada dia memakai pakaian bola, baju bola dengan nomor 10 fulan, nomor 7 fulan. Kenapa? Karena orang kafir, baik mereka yang terlihat baik maupun yang jelas-jelas terlihat ya benci terhadap Islam, semua mereka adalah syarul bariyah, sejelek-jelek ciptaan Allah di bawah naungan langit. Siapa yang mengatakan demikian? Adalah Allah yang telah menciptakan mereka. Nah, ini permasalahan prinsip ya. Dan ini permasalahan yang sangat fundamental di dalam agama kita, jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya aneh kalau ada orang yang justru memperlihatkan dan mempertontonkan kecondongannya terhadap individu-individu kafir karena dia lihai dalam bermain bola. Ini sungguh disayangkan. Ya, ini sesuatu yang bermasalah, ya, yang bertentangan dengan iman, dengan akidah. Seandainya dia menonton bola dan ngefan kepada kepada Messi, Ronaldo, dan semisal dengannya, dia ngefan dengan sendirinya tanpa mempertontonkannya, tanpa nge-share di WA dan seterusnya, sungguh itu sudah sebuah dosa dan bertentangan dengan imannya. Lalu apa, bagaimana jika yang melakukannya seorang dai, seorang ustaz, seorang penceramah agama? Ya, lebih parah lagi, ya. Sebagian mereka pulang tarawih ke warung kopi dan janjian, ya, dengan jamaah tarawih ya. Ya. Draw ke Madrid udah, draw belah Madrid udah. Awak draw berapa? Barcelona, draw Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Yang lain, ya Allah, pulang tarawih. Ya. Maka bagaimana mungkin kaum muslimin mampu menegakkan jihad? Dari situ aja mereka sudah lemah. Dia khawatirkan kalau terjadi peperangan antara negeri muslim dengan orang-orang kafir, begitu dia mau perang, sebelah sana rupanya Pak, ada Messi, Ronaldo, dan semisal dengannya, akhirnya malah dia pergi jumpai Ronaldo dan Messi untuk selfie dengan mereka. Ya, bukan justru untuk melakukan jihad syar'i. Lihat betapa lemahnya iman kaum muslimin. Nah, tapi coba lihat orang-orang kafir, pernahkah mereka ngefan terhadap orang-orang muslim? Ya. Ngefan terhadap Imam Masjidil Haram, ada orang-orang kafir ngefan terhadap Imam Masjid Nabawi, terhadap Syekh Shalih Fauzan? Tidak ada. Ya. Ya ikhwan. Ya. Al-kiram wa akhwati al-karimat, kita seorang muslim, umat yang beragama, kita punya akidah. Ia punya kemuliaan dalam beragama. Al-Islam ya'du wa la yu'la 'alaih. Ini prinsip-prinsip agama kita yang sangat ya fundamental dalam agama kita. Hendaknya kita jaga. Jangan kita hinakan diri kita dengan meninggalkan landasan-landasan agama kita. Ingatlah kemuliaan itu ya ada dengan kita mengikuti agama Allah Subhanahu wa ta'ala dan mempertahankan landasan-landasan agama kita. Innal 'izzati lillahi jami'a. Qul innal 'izzata lillahi jami'a. Kemuliaan itu adalah milik Allah Jalla wa Ala semata semuanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ila dhillatu was-saghar 'ala man khalafa amri." Sesungguhnya kehinaan dan kerendahan itu hanya menimpa orang-orang yang menyelisih perintahku. Ini terkait hukum berloyalitas dengan orang-orang kafir. Terbagi menjadi ya, 5 bagian ya. Sebagian yang bisa membatalkan Islam dan sebagian yang lainnya tidak membatalkan Islam tetapi merupakan dosa yang besar dan bertentangan dengan iman. Pembahasan berikutnya terkait pembatal Islam yang ke-8 ini atau loyalitas dengan orang-orang kafir adalah hukum menikah dengan orang kafir. Pernikahan dengan orang kafir. Apabila yang menikah pernikahan tersebut adalah dari kafir laki-laki dengan wanita muslimah, maka hukumnya haram dengan kafir manapun. Baik kafir tersebut, laki tersebut dia Yahudi, Nasara, ataukah kafir yang lainnya selain Ahlul Kitab. Haram bagi seorang wanita muslimah menikah dengan lelaki kafir dari agama manapun. Nah, dan apabila dia telah menikah, nih, maka pernikahannya batal seketika itu dan tidak boleh melanjutkannya. Ya, terus berpisah dengan mereka. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 221 Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'iznih." Dan janganlah kalian menikahkan lelaki-lelaki kaum musyrikin, orang-orang kafir, dengan wanita muslimah kalian sampai mereka beriman. Dan sungguh budak sahaya yang beriman lebih baik dari lelaki yang kafir, walaupun dia mengagumkan kalian ketampanannya, hartanya, atau sosialnya. Karena mereka orang-orang kafir menyuruh kepada neraka, dan Allah Jalla wa'ala menyuruh kalian kepada syurga dan ampunan dengan izinnya. Dan wanita muslimah yang memiliki suami yang kafir tidak boleh meneruskan hubungan pernikahannya. Dia harus berpisah dan memutuskannya. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-10, فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُمْ. Apabila kalian telah mengetahui wanita-wanita yang hijrah kepada kalian adalah wanita-wanita yang beriman, maka jangan kalian kembalikan lagi mereka kepada orang-orang kafir, karena mereka tidak halal buat orang-orang kafir, dan orang-orang kafir pun tidak halal untuk mereka. Ayat ini kata para ulama adalah ayat yang menerangkan kepada kita tidak bolehnya seorang wanita muslimah menikahi atau dinikahkan dengan lelaki kafir. Dan tidak boleh baginya untuk meneruskan pernikahannya yang telah terjadi sebelum Islam dengan suami yang kafir tersebut. Begitu dia masuk Islam, dengan itu tali pernikahannya ya telah putus, yang tidak boleh disambung lagi. Ini adalah aturan dari Allah Jalla wa'ala Rabbul Alamin ya, dalam agamanya. Adapun apa hukum lelaki muslim menikahi wanita yang kafirah? Jawabannya tidak boleh, kecuali wanita kafirah tersebut dari ahlul kitab, beragama Yahudi dan Nasara, dan dia wanita yang menjaga kehormatannya. Dengan makna lain, mohon maaf, bukan penzina, bukan pelacur. Nah, Allah Jalla wa'ala berfirman, ya, larangannya itu masuk dalam kumpulan ayat Allah, وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَانِ حَتَّى يُؤْمِنُ. Tidak boleh kalian menikahi wanita-wanita musyrikah yang kafir sampai mereka beriman. Kemudian Allah kecualikan di dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-5. Allah berfirman, kecualikan ahlul kitab, wanita dari kalangan ahlul kitab, Yahudi atau Nasara, yang menjaga kehormatannya. Al-yawma uhilla lakumut tayyibat. Hari ini telah aku halalkan untuk kalian hal-hal yang baik. Wa ta'amul ladina utul kitab halul lakum wa ta'amukum halul lahum. Makanan sembelihan ahlul kitab halal untuk kalian dan sembelihan kalian halal untuk mereka. Wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina utul kitab min qablikum. Dan Allah halalkan untuk kalian wanita-wanita yang menjaga kehormatannya dari kaum mu'minita mu'minat, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatannya dari ahlul kitab yang telah diberikan kitab sebelum kalian, Yahudi dan Nasara. Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa lelaki muslim boleh menikahi wanita kafirah dengan dua syarat. Yang pertama, agamanya Yahudi atau Nasara, yang mengimani Nabi Musa, beriman kepada Nabi Musa, Taurat atau Injil. Syarat yang kedua, dia afifah, wanita yang menjaga kehormatannya, bukan pelacur, ya, bukan yang suka ya mengobral kehormatannya. Ini dua syarat. Tetapi perlu diketahui ya bahwa ini ayat menerangkan tentang bolehnya, bukan anjuran. Kalau dari sisi anjuran, wanita muslimah ya yang tidak salehah saja ya kita tidak dianjurkan menikahinya. Apabila ada dua muslimah yang satunya lebih salihah daripada yang lainnya, maka hendaknya kita memilih yang lebih salihah daripada yang satunya lagi yang tidak lebih salihah, walaupun dia lebih cantik. Apalagi jika perbandingannya wanita muslimah dengan wanita kafirah dari kalangan ahlul kitab. Akan tetapi dari sisi sah boleh adalah boleh. Ya. Karena mungkin mungkin saja ada kondisi seorang muslim harus menikahi wanita muslimah. Afwan, wanita kafirah dari ahlul kitab tetapi menjaga kehormatannya. Misalkan dia berada di sebuah negeri yang sedang merantau untuk suatu kepentingan. Di sana ya pintu-pintu zina benar-benar terbuka. Dan tidak dia dapatkan wanita muslimah yang dapat ia nikahi. Yang ada hanyalah wanita-wanita ahlul kitab yang menjaga kehormatan dirinya. Ya. Maka dia pun menikahi mereka daripada dia jatuh ke dalam zina. Maka dari sisi sah, sah pernikahannya. Ya, dan boleh. Akan tetapi tentunya ya, itu sesuatu yang tidak dianjurkan. Karena yang utama bagi lelaki muslim adalah menikahi wanita muslimah yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Karena wanita tersebut akan menjadi ibu anak-anaknya. Dan ibu merupakan al-madrasatul ula, adalah pendidikan yang pertama. Manusia yang paling memberi pengaruh terhadap pendidikan dan karakter anak-anak adalah ibu. Ya, adalah ibu. Ibu lebih memberi pengaruh terhadap pendidikan anak-anaknya, pikiran anak-anaknya, daripada ayah mereka. Walaupun anak yang lahir dari istri yang kafirah dari ahlul kitab, ya, agamanya mengikuti agama ayahnya menurut kesepakatan para ulama, tidak mengikuti agama ibunya. Ini yang perlu diperhatikan. Nah, kemudian ada sebuah syubhat yang ingin membenarkan cinta terhadap orang-orang kafir. Kata mereka, apabila Allah Jalla wa'ala membolehkan lelaki muslim menikahi wanita Yahudi atau Nasrani, memboleh wanita muslim, lelaki muslim menikahi wanita Yahudi atau Nasrani yang menjaga dirinya, boleh menikahinya. Dan tentunya ketika mereka menikah pasti ada cinta di antara mereka. Maka bukankah ini menunjukkan bolehnya seorang muslim mencintai orang-orang kafir? Nah, maka para ulama menjawab, ini adalah syubhat. Kenapa? Karena ayat dan hadis yang melarang kita mencintai orang-orang kafir secara umum sangatlah banyak dan jelas. Seperti firman Allah, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya, janganlah kalian menjadikan Yahudi dan Nasara sebagai wali-wali kalian. Al-Ma'idah ayat 51. Adapun cinta yang terjadi, yang terwujud di antara dua pasangan suami istri, lelaki muslim dengan istrinya yang menganut agama Yahudi atau Nasara, itu cinta tabii'i, cinta yang manusiawi, bukan cinta karena nilai-nilai agama. Nah, ini perlu diperhatikan. Dan itu sebuah cinta yang tidak mungkin ia jauhi, sebagaimana cintanya seseorang kepada ayah, kepada ibu, ya, atau anaknya yang berbeda agama dengannya. Itu cinta yang tabii, yang manusiawi, yang tidak bisa dia jauhi. Berbeda dengan cinta dia kepada pemain bola yang kafir. Apa urusannya dia dengan pemain bola? Ya. Apakah dia akan sengsara? Dia tidak mampu mengeluarkan cintanya terhadap orang tersebut? Tidak. Bukan sesuatu yang tabii, yang manusiawi. Nah, kemudian hal berikutnya yang perlu diperhatikan, bahwa dengan uraian di atas, jangan seseorang muslim mengira kita seorang muslim, kita kaum muslimin tidak boleh berbuat baik kepada orang kafir yang berbuat baik kepada kita, yang tidak memerangi kita karena agama dan tidak mengusir kita dari negeri kita. Lah, kita boleh berbuat baik kepada mereka. Yang demikian, Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surat Al-Mumtahnah ayat ke-8, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama dan tidak mengeluarkan kalian dari negeri kalian. Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan bersikap adil terhadap mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat keadilan. Akan tetapi perlu diketahui, perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang-orang kafir yang berbuat baik, yang tidak memerangi kita, yang tidak mengusir kita, bukan karena kecintaan kita terhadap mereka, bukan pula karena ingin berbasa-basi atau ingin yang meraih cinta mereka untuk kita. Lah, tetapi itu kita lakukan agar mereka tidak merasa telah berjasa untuk kita. Mereka berbuat baik, kita balas kebaikannya, agar mereka tidak merasa telah berjasa terhadap kaum muslimin. Nah, yang kedua, untuk menanamkan kecintaan di hati mereka untuk masuk ke dalam Islam. Jelas? Ini hal yang perlu diperhatikan. Hal berikutnya yang perlu diperhatikan bahwa bermuamalah dalam urusan dunia dengan orang-orang kafir itu hal yang diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan landasan agama kita al-wala awal bara. Oleh karena yang Nabi SAW melakukan transaksi jual beli dengan Yahudi, dengan Nasara dan kaum musyrikin yang ada di Madinah, di Mekah dan di Syam. Nah, menerima hadiah dari mereka. Bahkan Nabi SAW terkadang menerima hadiah dari orang Yahudi. Bahkan beliau pernah diundang oleh seorang Yahudi dan memenuhi undangannya. Naam. Dari sisi muamalah duniawiyah maka tidak mengapa. Transaksi jual beli dia sebagai tetangga kita memberikan kebaikan duniawi kepadanya selama tidak bertentangan dengan agama kita maka tidak mengapa. Naam. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan Ibnu Ariqit sebagai karyawannya. Nah, untuk menunjukkan kepada beliau jalan menuju Madinah dari Mekah dalam keadaan dia kafir. Dan juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah bekerja di kebun kurma orang-orang Yahudi di Madinah. Nah, baik, pembahasan berikutnya yang perlu diketahui dalam hal ini dan ini lebih khusus lagi terhadap sebagian individu orang kafir apabila yang kafir tersebut adalah orang tua kita, a'yadzan billah. Dia kafir tetapi dia seorang ayah atau ibu seorang muslim. Maka dia tidak boleh membencinya. Dia wajib dia wajib berbakti walaupun dari sisi cinta dia tidak boleh mencintainya kecuali cinta yang manusiawi yang tidak mungkin dia mengeluarkannya dari hatinya sebagai seorang anak kepada ayahnya. Adapun cinta terhadap dia sebagai orang kafir tetap tidak boleh ada di dalam hatinya karena ayat-ayat Al-Quran yang telah kita simak di atas. Akan tetapi dari sisi berbuat baik dan berbakti dia tetap wajib berbuat baik kepada kedua orang tuanya yang kafir. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surah Luqman ayat ke-14 dan ke-15. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa li walidayka ilayya al-masir. Dan sungguh kami telah memberikan wasiat kepada manusia kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya dengan penuh kesulitan, kepayahan, kesakitan dan menyusuinya hingga menyapihnya selama 2 tahun agar dia bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Kepadakulah kalian kembali. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Dan apabila kedua orang tuamu bersungguh-sungguh mengajakmu untuk melakukan kesyirikan kepadaku, kepada kekufuran yang tidak pernah aku turunkan hujjah yang membolehkannya, maka jangan kalian mentaati mereka berdua. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Akan tetapi pergaulilah mereka di dunia ini dengan baik. Kirimkan uang untuknya. Ya, rawat dia, ya, berbaktilah kepadanya walaupun dia kafir karena dia adalah ayah atau ibumu. Nah. Dan yang terakhir, para ulama menerangkan boleh seorang kaum muslimin melakukan kebaikan, berbuat baik kepada orang-orang kafir dalam rangka agar orang-orang kafir tidak menyakiti mereka karena kondisi mereka yang lemah. Ini yang dengan syarat tidak mengorbankan prinsip-prinsip agama mereka yang tidak boleh mereka korbankan. Hal ini Allah Jalla wa'ala firmankan di dalam surat Ali Imran ayat 28. Setelah Allah Jalla wa'ala berfirman, La yatakhidul mu'minun al-kafirin awliya'a min dunil mu'minin. Tidak boleh orang-orang yang beriman mengambil, menjadikan orang-orang kafir sebagai walinya selain kaum mu'minin. Wa man yaf'al dhalika falaysa minallahi fi syai'. Dan barang siapa yang melakukannya, maka dia bukan dari Allah Jalla wa'ala dalam sedikit pun. Artinya Allah Jalla wa'ala berpas diri dari ini, menunjukkan dosa yang sangat besar. Kemudian Allah kecualikan. Illa antattaqu minhum tuqah. Kecuali kalian melakukannya agar kalian selamat dari kejelekan mereka. Nah, ini yang dinamakan dengan al-mudarah. agar kaum muslimin selamat dari kejelekan mereka dengan tanpa mengorbankan agama. Adapun berbuat baik kepada mereka dengan mengorbankan prinsip-prinsip agama yang tidak boleh dikorbankan, itu disebut dengan mudahanah, bukan mudarah. Mudarah terpuji, sedangkan mudahanah tercela dan terlarang. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Al-Qalam ayat ke-8 dan ke-9. Allah berfirman, "Fala tutu'il mukadzibin." Janganlah kalian mentaati orang-orang kafir yang mendustakan Allah dan Rasulnya. "Waddu law tudhinu fayudhinun." Mereka maunya kalian bermudahanah dengan mereka sehingga mereka pun bermudahanah dengan kalian. Mudahanah itu adalah berbasa-basi dengan mengorbankan prinsip-prinsip agama. Ya, adapun bermudarah dengan mereka dengan tidak mengorbankan prinsip-prinsip agama agar kaum muslimin selamat dari gangguan mereka, maka itu tidak mengapa. Wallahu taala a'lam bishawab. Kiranya ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan sore kita hari ini. Jika ada hal-hal yang ingin disampaikan, maka saya persilahkan dengan segala hormat. Barakallahu fikum. Baik, tidak ada, maka kita akhiri dan kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wallahu muwaffiq lil jami'. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.